Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Kiai Usfuri yang kita cintai, ketua PKB Jawa Barat yang saya hormati, anggota DPR RI Kang Didi yang kita cintai, ketua PC PKB Kang Solihin yang kita cintai, tamu undangan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita ini punya tokoh yang punya prestasi sangat banyak, yaitu Gus Dur. Kita punya tokoh Gus Dur ini prestasinya sangat banyak. Gus Dur itu pernah jadi presiden, pernah jadi ketua NU, pernah jadi suro partai politik yang namanya PKB, pernah jadi pengurus Parvi, Persatuan Artis dan Film Indonesia, pernah jadi pengamat sepak bola. Jadi ini Gus Dur. Apa itu? Ya, jadi Bu Imas, duduk dulu sampean. Udah, duduk situ. Ngaji dulu. Sampean malah nyuapi orang-orang duduk sini. Udah, duduk. Ya. Jadi yang kita peringati ini Gus Dur. Manusia dengan segudang prestasi. Nah, prestasi yang gak bisa diukur itu ada satu, prestasinya Gus Dur. Nah, apa? Gus Dur disebut wali. Nah, itu kita gak bisa ngukur, karena yang mengerti wali itu wali. Kalau sebagai presiden, Gus Dur bisa kita lihat memang presiden, dan tidak usah bantah. Ketua PBNU ya Gus Dur ketua PBNU, ketua PKB Gus Dur ketua PKB, pengamat film ya pengamat film. Nah, ini Gus Dur. Makanya membicarakan Gus Dur itu, kita mau bicara Gus Dur sebagai apa? Karena Gus Dur ini manusia multidimensi dan multi talenta. Tapi bahwa satu yang pasti Gus Dur itu NU. Nah, itu yang enggak bisa dibantah. Yang pasti Gus Dur itu NU. Nah, karena Gus Dur itu NU, maka Gus Dur selalu bilang gitu aja kok repot. Karena memang bagi orang NU dunia ini enggak ada yang repot. Di dalam NU dunia ini enggak ada yang repot. Kenapa NU kok dunia enggak ada yang repot? Ya karena NU itu Nahdlatul ulama. Dan ulama itu direkomendasi langsung sama Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama ini dapat rekomendasi khusus dari Kanjeng Nabi, ada SK-nya. Al ulama warasatul anbiya. Jadi pewaris para nabi niku ulama. Bukan yang lain. Makanya lintas dimensinya nabi, nabi sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, kepala rumah tangga, sekaligus juga sebagai seorang pemimpin, seorang pedagang. Nah, itu mesti diwarisi oleh seorang ulama. Dan itu kita bisa buktikan itu ada dalam Nahdlatul Ulama. Makanya ulama itu berat. Kenapa? Karena jadi ujung tombaknya Rasulullah. Lah, beratnya lagi ulama yang semakin jauh dari Rasul. Oh, jauh. Ulama Indramayu itu ulama yang udah jauh dari Rasulullah. Tempatnya jauh, waktunya juga jauh. Ibaratnya apa? Ibaratnya sungai itu, ulama itu sudah ada di hilir, sudah ada di muara. Kalau Rasulullah itu hulu, sumber pertamanya adalah sahabat, dan sahabat itu jernih karena sumber pertama. Ibarat sungai itu hulu, itu airnya jernih. Makanya Rasulullah selalu mengatakan Islam terbaik itu di generasi saya dan sahabat, itu di hulu. Setelah itu masih jernih. Nah, kalau sudah sampai di muara, itu sudah campur-campur. Air itu sudah campur macam-macam, ada campur kayu, ada campur ada campur bangkai kucing, campur bangkai anjing. Lah, makanya ketika Islam ini di eranya ulama, Islam ini sudah sangat campur. Maka ulama dituntut kecerdasannya menghadapi situasi air di muara. Itu tetap air, cuman kotor. Makanya umat Rasulullah akhir zaman ini cuman dikasih tahu saja sama Rasulullah apa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Sopo kang dipun kersake dadi apik kali Gusti Allah? Mboten sing ngersake apik lho ya. Ning dikersake dadi yang dikehendaki menjadi baik. Jadi yang menghendaki jadi baik itu Allah, bukan kita. Mayyuridillahu bihi khairan. Siapa yang dikehendaki jadi baik oleh Allah akan dikasih ngerti dalam urusan agama. Makanya khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah dimanapun maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Jadi kebaikan yang sempurna itu bersifat umum. Makanya bagi manusia jangan sombong, karena kebaikan manusia itu bersifat umum, maka kebaikan manusia tidak bisa berdiri sendiri. Karena manusia tidak sempurna, dia tidak berdiri sendiri. Makanya jangan heran, karena kebaikan itu enggak bisa berdiri sendiri, maka manusia tidak boleh merasa paling baik. Contoh, ini kebaikan yang sudah di eranya ulama. Kebaikan gak bisa berdiri sendiri, itu contoh. Siang hari ini yang paling baik siapa? Sekarang ini yang paling baik siapa? Yang paling baik saya. Enggak usah protes semian. Datang disambut. Salaman sampai dicegah-cegah. Ini baik. Oh, yang paling baik hari ini orangnya. Kasih meja, kasih kursi. Suruh duduk sendiri, kasih mic. Nah, ini baik dilihat semuanya. Ngomong aja gak berani karena ada saya. Nah inilah, jadi kalau sampean mau cari yang paling baik siapa hari ini? Ini. Nah, tapi karena baiknya manusia itu gak bisa berdiri sendiri, maka sampean gak boleh lupa. Kenapa? Saya baik di sini karena ada panitia yang bikin acara. Kalau gak ada panitia yang bikin acara, terus gak ada panggungnya, saya gak kelihatan baik hari ini. Makanya kebaikan saya karena ada kebaikan panitia. Lah terus siapa yang paling baik kalau sudah begitu? Ya gak jelas. Baikan saya apa baikan panitia? Ya gak jelas sudah. Saya gak kelihatan baik kalau gak ada panitia. Panitia gak kelihatan baik kalau saya gak datang. Nah itu baru dua orang sudah ribut itu. Siapa yang baik? Ya enggak tahu sudah. Nah, saya kelihatan baik karena ada panitia. Panitia baik karena saya datang. Ini kebaikan satu. Tapi kebaikan ini enggak pernah ada kalau tidak ada yang duduk di situ. Maka kebaikan hari ini bisa ada karena ada yang duduk di situ. Coba kalau enggak ada yang duduk di situ, ini bukan pengajian, ini cekson. Itu sudah enggak jelas siapa yang baik. Nah, sampean baik duduk di situ karena ada yang nata kursi. Sampean tahu yang nata kursi itu tadi sholat subuh? Tahu sampean kalau yang nata kursi itu sholat subuh? Ya enggak tahu. Siapa yang nata tadi itu? Belum tentu sholat subuh. Nah, duduk di situ tenang. Kenapa? Ya karena sampean perutnya kenyang makan. Yang masak siapa? Enggak tahu. Masak di situ terus enak karena apa? Ada asinnya. Asin itu pakai garam. Orang Indramayu garamnya di mana dibuat? Di Cirebon dan pesisir Indramayu sana. Sampean tahu waktu ngiling garam itu kolamnya enggak dikencingi sama tukang garamnya? Enggak tahu. Loh, baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Makanya eranya para ulama ini adalah era kebaikan yang dipikul bersama. Sama, makanya ulama tidak boleh sok-sokan. Dan itulah ciri khas ulama yang asli. Sampean pergi haji, betapa mulianya menghadap Allah ke Baitullah. Dalilnya apa? Dalilnya walillahi 'alan nasi. Satu-satunya dalil yang menyatakan hanya untuk aku. Betapa mulianya pergi haji. Tapi sampean kalau pergi haji pasti berhubungan dengan orang Yahudi. Urusan apa? Urusan naik pesawat. Kenapa? Karena yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Kalau Pak Habibie suruh bikin pesawat gak jadi. Wong pesawatnya namanya Tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Loh, bisa sampean bersendiri? Enggak bisa. Kemudian anggota PKB yang perempuan ini, istrinya Kang Didi, cantik. Kenapa? Karena pakai bedak dari Prancis, parfumnya dari Prancis. Itu Nasrani, bukan Islam. Kalau bedak Indramayu enggak mau orang make, wong beras ditumbuk blonteng kabeh. Loh, ini tidak bisa berdiri sendiri. Coba. Lu makanya kiai-kiai, ulama-ulama kita santri ini akhir-akhir ini dianggap sebagai ulama yang tidak progresif. Dianggap sebagai ulama yang tidak peduli sama Islam karena apa? Tidak gerusah gerusu. Karena baik itu tidak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau baik jangan sok-sokan. Contoh, perempuan mesti seneng laki-lakinya tidak merokok. Coba ditanya satu-satu, seneng suaminya merokok apa tidak merokok? Loh ya, karena tidak merokok itu bersih, tidak bau. Makanya banyak sekali perempuan yang mengatakan kiai tidak progresif karena kiai tidak ikut mengharamkan rokok. Kenapa? Karena kiai semuanya perokok, maka kiai tidak mungkin mengharamkan rokok. Bukan itu, kiai tidak mungkin mengharamkan rokok karena kebersihan rokok tidak berhubungan dengan halal haramnya rokok. Karena kalau kiai sampai ikut mengharamkan rokok, kiai lupa bahwa rokok itu tidak ada hukum. Hukum enggak ada, rokok kok ada hukumnya. Jangan diambil hukum haram. Kenapa? Karena kalau sampai rokok diharamkan dan kiai ikut-ikutan, rokok ini menyandang dana tuh 174 triliun dari cukai rokok. Untuk apa? Untuk menopang APBN. APBN ini adalah yang membiayai negara. Lah kalau 174 triliun dari rokok karena rokoknya haram, maka 174 triliun haram. Masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram, maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh itu dengerin. Makanya kalau enggak ngerokok ya enggak ngerokok aja. Enggak usah menggunakan dalil agama. Lah itu loh, jadi kebenaran rokok tidak bisa kemudian karena bersih, sehat, itu bukan. Lah ini loh, makanya kiai kalau ulama beneran nanya, "Kenapa kamu enggak ngerokok?" "Karena kalau ngerokok saya pusing, kiai." "Makruh." "Kenapa kamu tetap ngerokok? Kalau enggak ngerokok malah pusing, kiai." "Wajib." Loh, udah gitu aja. Lah ini kiai. Ya, terus sekarang lagi musim ulama-ulama baru yang aneh-aneh fatwanya. Pancasila haram. Kalau Pancasila haram, jangan hidup di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila ini punya konsekuensi hukum. Setiap hari orang belanja pakai uang cetakan Bank Indonesia. Seluruh uang dari cetakan Bank Indonesia ada stempelnya Pancasila. Kalau Pancasila diharamkan, maka apapun turunan Pancasila juga haram. Loh, makanya ulama ini enggak gerasa gerusu ketika mengambil hukum. Presiden Jokowi PKI gitu. Lah ini yang lain kan ngotot. Lah kalau Presiden Jokowi itu PKI dan PKI yang dilihat adalah ateismenya, maka presiden ini tidak boleh hidup di Indonesia. Lah kalau presiden ini bikin peraturan yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, terutama ngangkat menteri agama, maka menteri agama yang diangkat oleh presiden PKI haram. Menteri agamanya ngangkat naib-naib di kampung-kampung yang menikahkan orang, maka yang mengatakan Presiden Jokowi PKI ketika anaknya dicatatkan di catatan sipil, yang catatan sipilnya diangkat oleh Pak Jokowi, dia haram di situ. Lu ndak sembrono itu dulu ya Wahab Hasbullah ketika ribut urusan DPR dan DPRG GR. Kiai Wahab Hasbullah tidak mau mengharamkan Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno ngangkat menteri-menteri, ngangkat naib-naib di kampung-kampung itu. Kalau Bung Karno adalah sesat secara konstitusi, maka seluruh yang diangkat Bung Karno adalah salah. Dan yang paling parah adalah yang diangkat melalui seksi perkawinan. Lu kayak gini. Makanya kiai ini hati-hati. Sekarang yang rame ini adalah Palestina. Woi bela Palestina, kiai kenapa agak terlalu ribet? Palestina itu tinggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu punah Bani Ismail sama Bani Ishak. Bani Ismail melahirkan Islam, Bani Ishak melahirkan Nasrani dan Yahudi. Nah, ketika Bani Ismail sama Bani Ishak berebut tanah Filistin, ini karena berebut tanah nenek moyangnya. Dimanapun orang kalau rebutan sawah itu saudara, kalau rebutan pematang sawah lah itu baru tetangga. Makanya ribut Palestina, Yahudi, Nasrani dan Islam itu gak akan pernah selesai. Makanya jalurnya dinamakan jalur Gaza, jalur perang. Nah, itu loh ulama, makanya gak gerasa gerusu. Myanmar ribut dengan orang Rohingya, sekarang orang Uighur ribut dengan orang Cina. Sejak dulu Cina mana ribut masalah agama, Cina itu tidak ngurus agama apapun, hidup di Cina silahkan, yang penting tidak membuat rusuh negara. Tapi begitu banyak sekali orang-orang Uighur dari Xinjiang yang kemudian terlibat dengan terorisme internasional, mereka mulai berbicara tentang kemerdekaan Xinjiang. Ya sama dengan ketika bendera khilafah ditegakkan untuk bikin negara di dalam negara Indonesia, itu pun dipukul sama pemerintah Indonesia. Yang di Cina juga dipukul sama pemerintah Cina. Yang di Myanmar dipukul sama pemerintah Myanmar. Lu itu kan sama. DITII di Jawa Barat dipukul habis sama Bung Karno. PKI yang bawa ke kiri juga dipukul habis sama Bung Karno. Lu makanya jangan membuat negara dalam negara. NII juga dipukul sama Pak Harto. Lah ini lo, kita ini kadang kalau ndak ngerti urusan. Nah, itu semua dulu yang selalu dibicarakan oleh Gus Dur. Makanya kalau sampean pengen tahu kenapa Gus Dur itu pembicaraannya selalu aneh menurut beberapa orang, karena beliau seorang ulama yang mengerti persis bahwa persoalan ulama itu bukan persoalan yang dipertanggungjawabkan di dunia, tapi sampai dipertanggungjawabkan di akhirat. Loh, Ahmadiyah dilindungi oleh Gus Dur. Ya Gus Dur ini kepala negara, presiden yang harus melindungi seluruh rakyatnya. Mau PKI, mau apa, mau Ahmadiyah, mau NU, harus dilindungi. Yang ributin Gus Dur karena ngelindungi Ahmadiyah, dia gak ngerti bahwa Gus Dur adalah presiden Republik Indonesia. Dia ketua RT aja bukan, paling yang ribut ketua laskar, tukang kepruk aja kan. Ini ulama akhir zaman berada dalam situasi yang sulit. Makanya sekarang muncul orang-orang yang selalu mengatakan bahwa ulama ini sudah kedaluwarsa. Dan itu laris kalau di Jawa Barat. Laris pokoknya. Allah Akbar, kiai cuman Allah Akbar. Gimana gitu? Lu kenapa? Sampean jangan salah. Dan ini loh. Makanya ulama-ulama akhir ini lah, sudah. Makanya gerakan-gerakan yang seperti itu dibendung sama santri-santri Nahdlatul Ulama, dibendung. Khilafah enggak ikut. Mari kembali pada Quran dan Sunnah, enggak ikut. Apa-apa enggak ikut. Makanya apa? Bangsa ini masih selamat dipegang oleh ulama-ulama NU. Begitu tidak ada yang bendung gerakan-gerakan seperti itu, enggak ada yang bendung, kemudian bergeser ke Suriah tanpa ada yang bendung, Suriah hancur. Di Libya hancur. Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan membentuk kebaikan sebuah bangsa dan negara, tapi hari ini menghancurkan bangsa dan negara. Sampean mau seperti itu? Lah ini loh ulama. Makanya ulama dimanapun biasa aja, karena ulama ini sudah menghadapi kaum zaman akhir. Dan itu tipologi ulama Nahdlatul Ulama. Makanya biasa aja. kiai lihat santrinya habis sholat Jumat ada yang beli nomor, ya biasa aja, itu ulang biasa aja. Habis ngaji terus pergi nonton tarling, ya biasa aja. Dibina pelan-pelan karena ini manusia zaman akhir-akhirnya apa? Tumbuh subur. Sunan Kalijaga punya murid suruh baca ya hayu ya qayyum, keluarnya yokayuku yokayumu. Itu ulama zaman akhir. Makanya ketika ulama-ulama Islam, para wali datang ke Indonesia, enggak kerasa gerusu, pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti, tidak kemudian haram, haram, enggak, biasa aja. Ya kan? Zaman Islam awal datang di sini belum pakai baju, masih pakai kemben bawah lutut, jadi ininya kelihatan semua. Nah, ulama yang menghadapi situasi seperti itu para wali, ya enggak kerasa gerusu. Orang-orang di sini kenalnya Allah masih pangeran, ya sebut aja pangeran. Kenalnya syaikhun ustadzun masih kiai, ya sebut aja kiai. Kenalnya tilmidun muridun masih santri, ya sebut aja santri. Kenalnya apa? Musholla langgar, sebut aja langgar. Nah, itu pelajaran apa? Pelajaran awal ketika Islam masuk ke Indonesia yang dikenal dengan sebutan para wali, gitu aja, indah kan Islam. Apakah wali gerasa gerusu ketika temu dengan bangsa-bangsa? Enggak, biasa aja. Syaikhun ustadzun ya masih begitu, enggak langsung kafir, enggak begitu dong. Kalau Islam model begitu bubar sudah. Apalagi kalau kemudian kayak sekarang ini yang lagi, saya lebih baik busuk di dalam penjara, begitu ditangkap polisi bilang mah kronis, kan susah itu. Dan saya heran orang Jawa Barat suka sekali dengan model yang begitu-begitu. Reoni ikut, gak ngerti saya. Dan ulama-ulama yang beneran NU dibully habis-habisan. Bendera ributnya luar biasa. Ini bendera tauhid, ini bendera Rasulullah. Rasulullah sendiri yang nulis. Semenjak kapan Rasulullah bisa nulis? Ini yang pekok-pekok ini susah. Jangan gitu. Ya, yang baik biasa aja. Islam ini agama yang sudah jauh. Nah, ini. Ya, udah, jangan ributin ibu-ibu. Dah, jangan ribut. Mosok masalah kipas saja ributnya gitu. Dah, nanti ngaji nanti. Saya juga kepanasan soalnya, jangan dikira saya nggak panas. Bagi kipas tapi mulutnya nggak usah ngomong. Ya, nah ini kita ini memang situasinya berat. Tiba-tiba bendera tauhid, Rasul nulis sendiri. Ini gak tahu ini sebenarnya orang ini belajarnya dari mana. Rasulullah gak pernah nulis, tapi karena ribut bendera tauhid ya sudah, ini bendera Rasulullah. Tapi begitu sampai Mekah, ditangkap kalau polisi Mekah, baru tahu ternyata itu bukan bendera tauhid. Loh. Gitu loh. Ini, nah ini yang kadang orang jelasinnya susah. Sekarang ini orang ribut tentang Xinjiang. Banyak sekali sekarang orang sana jadi teroris. Termasuk yang ke Poso, yang kemana itu orang sana. Nah, ini ditengarai oleh pemerintahan Cina. Saya belum satu minggu dari sana. Dan dulu diajari, makanya kita ya tolong ya. Itu situasi negara lain. Dikit-dikit ribut ini. Dan sudah dikaitkan akhirnya terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi yang gak peduli sama kaum muslimin, kriminalisasi ulama. Itu kan hobi sekali tuh sekarang itu. Orang mukuli orang dibilang kriminalisasi. Nanti coba si Fadlizon itu kamu pukuli nanti. Terus dia bilang kriminalisasi. Saya gak bisa ngomong. Saya kemarin cuman saya sampaikan, pemerintah ini tidak kriminalisasi ulama. Memang ada beberapa orang yang memang wataknya kriminal, bilang. Kenapa? Saya ini buktinya. Loh, saya ini bukti bahwa pemerintah tidak melakukan kriminalisasi ulama. Buktinya apa? Saya itu yang tampang kriminal bisa ngaji di istana kok. Ini tampangnya kriminal, coba kalau sampean ketemu saya di jalan mungkin dikira copet. Lu yang kiai yang tampang kriminal aja bisa ngomong di istana, masa pemerintah kriminalisasi ulama? Memang beberapa orang itu yang menyebut diri ulama memang kriminal. Jangan gitu. Ini negara dalam situasi semua pengen berebut secara politik. Nah bawa sini. Nah itulah. Makanya indah dulu ulama-ulama awal datang karena situasinya jauh. Ini negeri antah berantah, bukan negara Arab. Ini sudah ada di Asia. Manusianya beda, makanannya beda. Ketika ulama datang, ya dengan bahasa-bahasa yang santun, inilah keagamaan awal. Orang baru kenalnya kiai, ya disebut kiai. Bukan langsung ini syaikhun, ustadzun, enggak, kiai aja. Allah pangeran, musola langgar, masjid tajuk. Jadi akhirnya apa-apa bungkus yang ada di sini tidak ribut karena yang datang sebagai isi masuk ke dalam bungkus yang ada di Indonesia. Lah ini kan ciri khas ibu-ibu, bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Terus itu. Loh akhirnya pelan-pelan bangsa ini berubah. Kenapa? Karena orang yang datang ke sini pasti kaget. Ketika di Arab dikatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, orang enggak ketemu. Bangsa yang berbeda itu seperti apa? Enggak ketemu. Iya kan, enggak ketemu orang bangsanya Arab semua. Brewok semua, enggak ketemu. Jadi ketika dikatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, enggak ketemu. Orang enggak lihat ini bangsa yang berbeda di mana? Enggak ketemu. Islam itu ketemu bangsa yang berbeda ketika bangsa yang lain datang ke Madinah. Di Madinah baru ketemu. Ternyata di sana di pasar internasional Madinah baru dilihat ada orang dengan kumis kiri kanan, jenggotnya 12. Terus tanya sama Rasul, ya Rasul ternyata di Madinah ada orang-orang pedagang dengan pipi yang tembem, terus jenggotnya 12 gitu. Nah itu siapa? Oh itu orang Cina. Itulah yang namanya bangsa Cina. Nah makanya besok kamu utlubul ilma walau bisin, baru ketemu dengan orang Cina. Itu setelah keluar dari Makkah pasca hijrah. Kemudian di Madinah di pasar ketemu dengan para pedagang. Yang pedagang itu licin, memang apa-apa diperdagangkan dengan harga mahal. Kadang nipu. Nah Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasul di pasar ada orang aneh kalau berdagang nipu, apa-apa salah, apa-apa ditipu. Oh kalau itu biasanya Yahudi, kan gitu biasanya Yahudi. Nah orang Yahudi itu cirinya gak punya jenggot, rambutnya putih jadi hitam, terus kemudian giginya utuh walaupun tua. Loh kok bisa begitu? Ya karena orang Yahudi itu umatnya Nabimu Musa, baru ketemu. Lah umatnya Nabi Musa itu selalu berpegangan pada cerita Nabi Musa ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Malaikat Israel datang ke Nabi Musa, ya Musa sudah waktunya dicabut nyawamu. Lu kok dicabut bagaimana? Ya sudah memang kamu sudah tua, tapuk pak gitu. Malaikat Israel pecah kepalanya. Pulang kepada Allah, ya Allah itu ada satu yang mau saya cabut nyawanya, saya ditempeleng. Oh jangan macam-macam, dia Musa. Makanya kalau ketemu dia hati-hati, wong saya aja pernah ditantang sama dia. Hati-hati ya, hati. Besoknya datang, ya Musa sudah expired nyawamu, waktunya dicabut. Besok lagi bilang dong, oh sudah, yang bilang itu malaikat yang lain, rambutmu sudah putih, gigimu sudah rontok, nah jenggotmu sudah semrawut kayak begitu. Oh kalau gitu ya sudah, maka terus dicabut nyawanya. Setelah itu orang Yahudi mikir, kalau Nabi Musa dicabut karena rambut, jenggot dan gigi yang sudah rontok dan putih, maka semenjak itu orang Yahudi suka nyemir rambut hitam, memperbaiki gigi, terus nyukur jenggot biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya, kan gitu. Nah itu baru ketemu bangsa Yahudi. Terus kemudian ketemu orang Romawi yang dagang di situ. Orang Romawi jualannya jubah Romawi itu pakai korset begini, makanya karena pakai korset maka kemudian kalau jubah Romawi dipakai orangnya sombong karena metiti begini. Nah itulah, semenjak itu maka kemudian Rasulullah kalau pakai jubah jangan sombong, kakinya panjang melebar gitu biar gak sombong, disuruh motong lah. Isbal itu berawal dari situ loh. Islam itu ketemu dengan bangsa yang berbeda-beda, dan itu terus. Makanya ketika ketemu dengan bangsa kayak kita, para ulama ngerti, tidak langsung begini, enggak, pelan-pelan. Akhirnya konsep raja, hamba, kawulo, gusti pelan-pelan dirubah sama para wali. Runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara karena para ulama punya konsep besar namanya musyarakah. Musyarakah adalah konsep hidup bersama yang saling bertanggung jawab. Kalau sebelumnya raja punya hak mutlak, di bawahnya ada hamba. Ini diisi dengan namanya musyarakah, hidup saling bertanggung jawab bersama-sama. Begitu ada musyarakah, enggak ada kasta. Orang suka, aku enak hidup di situ, enggak ada perbedaan kasta. Setelah hidup bersama para wali kemudian memasukkan kalimat Rasulullah, di mana hidup bersama harus saling bertanggung jawab, maka raja dan hamba dihilangkan dengan konsep baru kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masuklah kalimat ra'iyah yang sekarang menjadi rakyat. Ini loh, ini pekerjaan enggak main-main. Kalau DPR sekarang enggak sanggup bikin konsep begini, wong kadang mecah anggaran aja enggak ngerti caranya. Lah ini, makanya calon-calon anggota dewan mesti ngerti, ini konsep besar yang ditawarkan oleh para ulama awal, enggak main-main. Munculnya istilah ra'iyah menjadi terserap rakyat, inilah yang kemudian membuat kita tidak bisa mengkafirkan orang. Karena di negeri ini kalau yang namanya kafir adalah orang yang menolak Islam dan melawan. Kalau sudah mau hidup bersama saling menghargai namanya dhimmi. Lah kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Maka dalam konsep bangsa Indonesia dengan munculnya ra'iyah hilangnya kalimat kafir. Maka kiai-kiai sepuh enggak pernah mengkafirkan orang karena namanya rakyat. Ini loh yang namanya landasan konstitusional negara Republik Indonesia. Setelah itu kemudian ro'iyah ini kalau ngumpul tidak boleh lepas dari ajaran Islam, wasyawirhum fil amri, maka muncul kalimat wasyawirhum dalam bahasa musyawarah, bukan rembukan lagi. Setelah musyawarah tidak boleh menang-menangan. Tidak menang-menangan itu adalah apa? Disebut dalam konsep tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah, maka muncul istilah majelis. Lah kalau rembukannya begitu ngangkat pemimpinnya seperti apa? Harus sesuai dengan aturan Allah, wasi'a kursiyyuhu sama, maka kedudukannya namanya kursi. Lah karena yang bangun konsep besar ini namanya wali, maka daerah-daerah yang terpapar kalau dalam konsep sekarang, konsep besarnya para wali disebut wilayah. Lah wali-wali ini membangun konsep besar kehidupan baru, konsep besar hidup bersama saling menjaga. Nah itulah yang di dalam bahasa Al-Quran disebut wahadal baladil amin. Makanya sumpahnya Allah watin demi buah tin, ini masih Nabi Nuh simbolnya, wazaitun simbolnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, wafuri sini simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wahadal baladil amin, dan demi ketentraman dan keamanan sebuah bangsa dan negara, bukan bentuk negaranya tapi keamanan keselamatan dalam sebuah negara, bentuknya bisa kerajaan, bisa demokrasi, bisa presidensial atau apa, yang penting aman dan tentram. Nah inilah yang namanya, maka Rasul mengajarkan Islam adalah urusan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilussolihat. Jadi amanu wa amilussolihat mesti diajarkan kepada ahsani taqwim, bentuk terbaik namanya manusia. Lah kita ini ahsani taqwim versi Indo Neza, yang jelek-jelek, pesek-pesek, rembes. Bagaimana mengajarkan amanu wa amilus solihat bagi aksani takwim Indonesia? Bagaimana mengajarkan amanu wa amilus solihat bagi aksani takwim Eropa? Bagaimana mengajarkan amanu wa amilus bagi aksani takwim Afrika? Bagaimana dengan aksani takwim Cina? Makanya menghasilkan corak beragama yang berbeda beda karena aksani takwim dan amanu wa amilu solihat terkait dengan wahadal baladil amin, dan itulah yang kemudian menghasilkan konsep besar Islam Nusantara. Ya ikilah itu loh, makanya kemudian kita jangan salah kenapa kemudian HTI dibubarkan di Indonesia. Bukankah dia juga mengajarkan konsep amanu wa amilu solihat? Iya, tapi amanu wa amilu solihatnya iya, tapi baladil amin yang diambil adalah konsep Filistina, konsepnya Taqiyuddin An-Nabhani. Ikhwanul Muslimin mengajarkan amanu wa amilu solihat di Indonesia, tapi konsep wahadal baladin aminnya adalah Mesir. Kan gitu, Ba'asyir juga bikin pesantren ngajarkan amanu wa amilu solihat, tapi dia punya konsep baladil amin Afghanistan. Salafi Wahabi konsep baladil aminnya Saudi Arabia. Nah, Nahdlatul Ulama amanu wa amilu solihat konsep baladil aminnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, iki loh. Makanya orang kalau enggak tahu ini dipikir ini kriminalisasi ulama. Lu konsepnya jelas wahadzal baladil amin, dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara. Lah itu loh. Maka ketika para ulama datang ke sini, dibangunlah konsep itu. Murid para wali ada yang bergerak ke Sulawesi, namanya Datuk Ribandang, menyebarkan Islam di Sulawesi. Di sini diajarkan oleh namanya Sunan Gunung Jati. Di Banten diajarkan oleh Maulana Hasanuddin. Siapa Maulana Hasanuddin? Putra Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati murid daripada Datuk Kahfi. Datuk Kahfi murid daripada siapa? Sultan apa? Murid daripada Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro murid daripada siapa? Muridnya dari Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro bapaknya Mbah Ibrahim Asmorokondi, Mbah Ibrahim bapaknya Raden Rohmat Sunan Ampel. Duh ini di sana dibangun oleh Khatib Dayan di Kalimantan. Muridnya siapa? Muridnya Sunan Bonang. Di Sumatera dibangun oleh siapa? Oleh namanya muridnya Sunan Ampel yang satu, Raden Husain, dibangun di sana. Aryo Abdillah bangun di sana. Jadilah negara-negara dengan konsep baladil amin merata di seluruh Nusantara. Tara Belanda datang dilawan secara bersama-sama. Belanda pergi bikin kesepakatan apa? Negara Kesatuan Republik Indo Indonesia. Karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah hidup melanjutkan dari daerahnya para wali, maka teritori Sabang sampai Merauke disebut wilayah. Wali meninggalkan wilayah. Loh ini loh. Dan itu bukan bahasa biasa. Musyawarah, musyarakah masyarakat, diwanun, ro'iyah, kursiyun, majelis, wilayah, bukan bahasa sederhana, karena itu bukan bahasa warung kopi, itu bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Inilah yang menyebabkan kenapa Indonesia mesti dibela, karena Indonesia negara yang sudah betul secara syar'i. Dan yang memutuskan siapa? Hadrotu Syekh Hasyim Asy'ari ketika menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta, membuang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan tetap dipertahankan ketuhanan yang maha esa. Lo makanya santri tidak pernah bertanya lagi tentang keabsahan bangsa ini secara syar'i. Mbah Hasyim pertama melawan dengan mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa? Belanda yang dilawan. Siapa yang menyerupai Belanda? Dia bagian dari Belanda. Makanya Mbah Hasyim enggak mau pakai apapun atribut Belanda. Ini perlawanan kebudayaan pertama yang digerakkan oleh para ulama, meneruskan perjuangan para wali mempertahankan wilayah. Loh ini enggak bisa sampean melupakan ini. Makanya ketika Mbah Hasyim Asy'ari diminta untuk sekolah kepada Belanda, enggak, bikin pesantren. Akhirnya pesantren dikejar-kejar Belanda. Karena apa? Karena tidak mau bekerja sesuai dengan yang dikehendaki Belanda. Nah itu loh, maka santri dikejar sampai di kampung-kampung. Makanya fenomena PKB dan pesantren hari ini ada di desa-desa, karena PKB melanjutkan dari perjuangan ulama. Maka jangan malu menjadi orang desa. Kenapa partai ini ada di desa-desa? Karena ini dulu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tidak ikut Belanda. Loh itu yang buat kita bangga. Makanya ya, ini loh, ibu-ibu itu kok handphonean terus, gak leren-leren sampean. Udah sampean ini tak ajak ngaji, gantian handphonenya mandek dulu ya. Jonggo, rara ngerti sampean-sampean ini akan ditanya oleh masyarakat. Susah sama ngaji sama ibu-ibu itu. Gini aja, apa sih yang di SMS? Wong suaminya juga ada di sini. Udah berhenti, WA-nya berhenti. Ini kolo-kolo, ini saya sempatkan. Nah belum tentu setengah tahun sekali saya sempet kayak begini. Ini tak sempet ke. Timbangannya presiden sih tak ulang ngaji kan mending sampean, yo. Jadi gini loh. Nah itulah makanya kita ini tidak pernah bertanya. 45, kenapa kemudian sampai keluar fatwa iskariman au mujahidan? Karena negeri ini betul secara syar'i. Kalau tidak ada betul secara syar'i, enggak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa apa? Iskariman au mud syahidan. Jadi sebelum yang lain iskariman au mud syahidan, Nahdlatul Ulama sudah mempelopori dulu iskariman au mud syahidan. Yang datang belakangan kan baru-baru. 65. Apa yang terjadi? Santri diolok-olok karena gabung bersama komunis dalam konsep besar namanya Nasakom. Kenapa santri bekerja sama dengan komunis? Apa demi apa? Bukan apa-apa, karena kelompok Islam waktu itu mau mendongkel kekuasaan bangsa dan negara. Tapi waktu itu PKI ngomong agama dan bangsa, maka kemudian Nahdlatul Ulama, siapapun yang berbicara tentang bangsa ini, dia adalah teman, dia adalah kawan. Tapi ketika PKI membahayakan bangsa ini, yang membunuh siapa pertama kali? Santri Nahdlatul Ulama. Lu ini yang harus kita menek wis NU ngomong bangsa, kucing iki lho kanca. Siapapun yang hari ini ngomong bangsa, kanca bolo. Sampean kok petu ula ngomong kok bangsa, bolo, aja mbok pateni. Tapi ini arep sesuk begitu kok arep nyokot, patenono. Ngene ora apa-apa. Hari ini lo itu 65 itu titik paling kritis. Apa santri kok gabung komunis? Loh, padahal yang satu ini sudah sangat keras. Bangsa harus digulingkan, harus diganti dengan konsep besar agama Islam. Diantem. Akhirnya berkawan dengan PKI. Tapi ketika PKI juga berbicara tentang mau mengambil alih bangsa ini, yang potong bebek angsa siapa? Santri. Jadi santri jangan ditanya toleransi kebangsaannya sampai hari ini. Tapi oleh Pak Harto tahun 71 santri dimasukkan ke dalam sebuah kawah. Ketika Pak Harto mempertahankan eksistensinya, Pak Harto selalu apa? Membuat fusi partai-partai disatukan. Lah NU ditaruh di sebuah ruang di mana di situ memang dari awal saling bermusuhan. Ditaruh di dalam sebuah partai namanya Persatuan Pembangunan. Kisro di dalam situ ribut aja waktu itu. Kenapa? Ada Parmusi, ada SI, ribut di situ. Tapi NU terima. Karena apa? Karena NU ini demi ngawal bangsa dan negara. Nah, Pak Harto dalam situasi yang sulit tahun 81, Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila karena gerakan radikal tahun 81 sudah sangat ekstrim, terutama ketika diilhami oleh pemberontakan di Makkah yang namanya pemberontakan Makkah. Ini pemberontakan di Makkah waktu itu sudah sangat ekstrim tahun 79, sampai kota Makkah tidak ada sholat Jumat dalam satu sholat Jumat dipimpin oleh namanya Juhaiman al-Utaibi. Berontak di kota Mekah, sekali-sekalinya tidak ada Jumatan itu tahun 79 bulan September. Karena apa? Mekah diberontak oleh Juhaiman al-Utaibi. Dan tokoh-tokoh Wahabi dunia semua bersemangat apa? Memisahkan Arab Saudi dari mana? Dari Amerika. Nah, waktu itu di Indonesia terimbas gejolak itu, gerakan radikal bangkit, maka Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila. NU dalam dilema, santri dalam dilema. Dilemanya apa? Ini kalau dukung Pak Harto juga enggak ada untungnya, tapi kalau enggak dukung Pak Harto ini situasinya sulit. Nah, inilah dalam situasi itu, kiai-kiai sudah anti Pak Harto semua. Kiai Bajuri di Jombang itu kalau kampanye sudah sangat ekstrim. Para hadirin, nek penjenengan ke Ka'bah mau apa? Mau tawaf, mau haji. Lah kalau ke pohon beringin mau apa? Ngiseng, sudah begitu. Ya. Situasinya udah benar-benar sulit. NU sudah hampir melawan Pak Harto, menolak asas tunggal Pancasila. Kiai-kiai diprovokasi dari belakang. Provokatornya yang paling terkenal namanya Abdullah Sungkar. Abdullah Sungkar ini panglima DITI Jateng DIY wilayah 7, punya murid nang yang namanya Ba'asyir. Ba'asyir punya murid yang namanya Mukhlas. Mukhlas punya adik yang namanya Amrozi. Situasinya sudah sulit. Maka dalam situasi yang sulit itu Gus Dur mengambil sikap. Gus Dur apa? Mengambil sikap. Dalam situasi yang sulit seperti itu, Pak Harto sudah nekat-nekatnya orang bikin CSIS, ketuanya Biankun Cino meneh, ketulik meneh. Makanya banyak sekali yang menuduh Pak Harto ketulik. Kemudian M. Yusuf gak berani ngamankan pemilu, diganti sama Benny Murdani, Katolik Yesuit lagi. Mulai sampai ada cerita, Benny Murdani naik ke masjid pakai sepatu. Orang kalau hidup di tahun 80-an masih ingat itu. Nah, dalam situasi seperti itu, Gus Dur akhirnya mendatangi Kiai Makhrus Ali sama Kiai Ali Maksum, disarankan mendatangi Kiai Ahmad Siddiq yang fotonya ada di situ. NU biar tidak terjebak dalam permainan politik sumbu pendek, maka Kiai Ahmad Siddiq mengangkat kembali cerita tentang ukhuwah Nahdlatul Ulama wa Thaniyah Basyariyah Islamiyah. Ukhuwah dibangun. Begitu konsep ukhuwah ini terbangun, NU agak longgar dengan negara juga berkeman dalam ukhuwah wathaniyah, dengan sesama manusia ukhuwahnya basyariyah, dengan sesama kaum muslimin ukhuwah islamiyah. Gus Dur masuk dalam permainan Pak Harto. Apa? Masuk di situ. masuk. Dan Pak Harto gak kerasa kalau Gus Dur dekat dengan Benny Murdani, dengan apa-apa, agar tidak dicurigai. Waktu itu ada kelompok-kelompok yang bertugas memusuhi Gus Dur, biar gak dicurigai Pak Harto. Salah satu yang bertugas memusuhi Gus Dur, Pak Ut, agar Pak Harto gak curiga. Nah, ada yang ngomong Pak Harto, siapa? Yang ngomong Pak Harto, tugasnya Kiai As'ad Samsul Arifin situ Bondo. Ini situasi politik paling ruwet. Ini Gus Dur cerita langsung dalam situasi itu. Saya diceritani sama Gus Dur. Ya itu loh. Maka begitu siap dalam situasi yang sulit apa? NU tahu permainannya. Urusan Pancasila ini urusan bangsa dan negara. Maka Nahdlatul Ulama, kalau sampai anti Pancasila, Nahdlatul Ulama keluar dari sejarah kebangsaan dan kenegaraan. Maka untuk urusan Pancasila, Nahdlatul Ulama menerima karena ini kebutuhan bangsa dan negara. Tapi urusan permainan politik bersama Pak Harto, Gus Dur dan NU melawan dengan cara apa? Tidak kemana-mana, tapi berada di mana? Mana Pak? Ini situasi sulit. Lo akhirnya tahun begitu Pak Hartonya kaget lo. NU ternyata tahu permainannya. Karena tahu permainannya, NU selamat, urusan bangsa dan negara diterima, urusan permainan politik jalan terus. Akhirnya Pak Harto yang pusing, Tut, daripada aku gak tahu buntutnya Gus Dur itu mau kemana, karena dia tidak kemana-mana tapi berada di mana-mana. Daripada aku pusing bikin Gus Dur itu kemana-mana, kamu ikuti deh Gus Dur. Maka kemudian Mbak Tutut kemana-mana ikut Gus Dur. Lah ketika ikut kemana-mana sama Gus Dur, ibaratnya naik base-nya Gus Dur. Lah naik base itu bayar. Maka setelah itu banyak sekali pondok pesantren dapat penuh apa uang bayaran naik base-nya Mbak Tutut. Maka semenjak itu tidak lagi ada persoalan apakah ikut Golkar itu haram atau tidak. Boleh saja mendapat bantuan dari Pak Harto. Kenapa? Pak Harto dan Tutut naik kendaraan Gus Dur, naik kendaraan itu bayar. Kalau sebelum peristiwa politik itu haram karena riswah. Loh ini loh, ukuran fikih itu menjadi sangat penting. Secara fikih halal karena ongkos naik kendaraan. Nah, itu peristiwa tahun 81 sampai 84. Begitu NU terima asas tunggal Pancasila, apa yang terjadi? Yang terjadi yang dorong NU ke Celungup. Akhirnya ditembak sama Pak Harto, dibawa lari ke Pakistan, ke Akademi Militer Peshawar. Siapa yang ke sana? Yang ke sana ya Dullah Sungkar, lari ke sana bawa muridnya Ba'asyir, bawa muridnya namanya Mukhlas bawa adiknya namanya Amrozi, bertemu dengan kelompok-kelompok di sana yang namanya kelompok Al-Ghuraba, murid Juhaiman Al-Utaibi yang berontak di Mekah, muridnya diselamatkan ke Pakistan, ada namanya Usamah bin Laden, ada namanya Al-Khattab, dan ada namanya Umar Syekh. Ini konstelasi politik waktu itu. Makanya sampean jangan heran ketika selesai di sana semuanya pulang ke Indonesia. Lah itu nanti ceritanya masih panjang, Bu. Kapan-kapan kalau punya kesempatan tak cerita. No. Karena orang Indramayu butuh kepentingan cerita itu, sebab salah satunya ada di Indramayu. Enggak usah cerewet sampean. Lah itu loh. Lah Gus Dur akhirnya kemana-mana diikuti Mbak Tutut. Mbak Tutut seneng ikut Gus Dur ke pondok ini bayar. Ini bayar. Nah, Gus Dur tahu kenapa. Gus Dur tidak bisa berhenti ketika agama ini mau nabrak negara. Gus Dur harus buang badan agar agama yang tidak berbenturan dengan negara. Tapi begitu ngangkat Mbak Tutut, ya sudah. Pak Gus Dur menjadi pawangnya Pak Harto. Lah Gus Dur cerita ketika jadi penyupir itu Tutut, Mbak Tutut kemana-mana. Gus Dur capek, seneng sekali Mbak Tutut itu cuma tidur dan terus bayar. Lah setelah itu Gus Dur nggak kurang akal. Berhenti di halte, dia naikkan penumpang satu lagi. Begitu penumpang itu naik, Mbak Tutut bangun kaget karena yang naik kendaraan anaknya Bung Karno, namanya Bu Megawati Soekarno Putri. Wah, akhirnya dua orang ini cakar-cakaran di belakang, ditinggal tidur sama Gus Dur. Karena dua singa ini sudah berkelahi, capek. Cakar-cakaran meledak pada peristiwa 27 Juli tahun 90-an. 6 di Jakarta. Lah karena capek, ya akhirnya yang ngomong singa yang jadi presiden. Maka tahun 2009 tidak ada yang lain selain Gus Dur yang harus jadi presiden. Lu ini kan bangun konstelasi itu. Lah itulah peristiwanya. Makanya kemudian setelah tahun 99 semua partai dibuka, apa yang terjadi? Kiai-kiai, wah ini partai gimana? Yang Masyumi bikin partai, yang PSI bikin partai, semuanya lah. NU bikin partai atau tidak? Lo itu ketika NU bikin partai atau tidak, kiai-kiai bikin partai atau tidak? Nah, pertama kali harus negosiasi dengan masa lalu sebelum negosiasi dengan yang hari ini. Oh, ada beberapa orang yang tugasnya apa? Ke kuburan-kuburan para wali, kuburan kiai-kiai untuk apa? Online. Kira-kira masih sudah waktunya belum? NU itu bikin partai. Lu salah satunya ini saya yang bagian keluyuran ke kuburan waktu itu. Kamu enggak usah protes. Akhirnya apa? Disepakati ini negara betul secara syar'i. Nah, mengatur negara tidak mungkin kalau tidak lewat perundang-undangan. Undang-undang enggak mungkin dibikin kalau tidak lewat parlemen. Parlemen tidak mungkin ada tanpa partai politik. Maka ketika NU mau ikut ngatur negara harus bertaruh dengan undang-undang. Ketika harus bertaruh dengan undang-undang dan kebijakan harus lewat parlemen, dan parlemen harus bisa dimasuki hanya oleh partai politik. Maka kemaslahatan umat menjadi wajib dan partai politik menjadi wajib. Loh, ini namanya apa? Malayatimul wajib illa bihi fawawa wajib. Lah itu makanya berdirilah yang namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi yang namanya PKB itu tidak didirikan semata-mata urusan akal. PKB itu didirikan atas tangisan langit kepada Allah. Maka PKB kalau dibikin main-main bisa kualat sampean. Sembrono. Ada ulama-ulama yang tidur di kuburan-kuburan, ada yang setiap malam mujahadah, ada yang sholat hajat 2 rakaat membaca 41 kali surat Kahfi, 41 kali surat At-Taubah untuk mempersiapkan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Demi apa? Demi kemaslahatan umat yang tidak bisa ditempuh kalau tidak lewat parlemen, dan parlemen tidak bisa dilewati kalau tidak lewat partai politik. Maka konsep besar Partai Kebangkitan Bangsa cuma satu, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil mas lah, kemaslahatan itulah. Makanya PKB itu malati, ujo sembrono. Makanya kalau sampean hanya mau mengejar dunia, ganti partai aja yang urusannya urusan dunia. PKB ini gak bisa kualat tuh. Hin, Solehin, kamu bisa kualat kalau kamu nanti gak bener-bener pada rakyat ini, pada rakyat kamu lupa, kualat kamu nanti, hati-hati. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Itulah konsep dasar pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa. Lucu sembrono. Makanya PKB itu berat, dan saya ini jelek-jelek syura pertama ini, walaupun jelek-jelek begini. Lucu sembrono. Tapi karena saya sibuk ngaji akhirnya diberi berpindah jadi suria. Dulu syura, sekarang suria. Ini saya tadi tahu persis sama Gus Dur sebelum pendirian PKB. Sampean kalau mau tahu, saya pergi ke Pulau Besar Melaka. Di sana ada sebuah makam namanya makam Syekh Ismail Sultan Arifin. Di sana panjang sekali makamnya. Berhari-hari saya ditinggal di situ. Untuk apa? Karena beliau adalah gurunya Sunan Giri, gurunya Sunan Bonang. Ketika kita negosiasi dengan Giri dan Bonang, disuruh ke sana, cari sana ulone sak mini-mini coba sampean. Lho itu kita tempuh dengan cara itu. Jadi tangisan ulama inilah yang membuat PKB walaupun dedel duel kayak begini tetap bisa diselamatkan, insya Allah menjadi partai besar ke depan. Semua tergantung tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil mas laha. Lho, beratnya luar biasa. Makanya saya ketika datang ke Indramayu, Gus, ya sudah saat sempatnya nanti. Begitu saya ada acara di Purwakarta dan di sini, udah saya dari Purwakarta langsung ke Indramayu. Saya pengen lihat dulu yang kita ikut bikin partai itu sekarang bentuknya kayak apa sih orangnya. Ternyata masih sama, masih deso kayak dulu. Tidak apa-apa, karena Partai Kebangkitan Bangsa ditopang oleh Nahdlatul Ulama, dan sejarah Nahdlatul Ulama memang sejarahnya dari kampung, karena NU pernah melawan Belanda dan dikejar sampai di kampung-kampung. Semenjak itulah makanya santri ada di kampung-kampung, dan kita tidak pernah malu menjadi santri Nahdlatul Ulama, karena itu adalah resiko mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang memang pegang ya. Makanya nanti setelah dilantik saya minta cuman satu, manuk gladek cucu abang bar dilantik terus berjuang. Jangan manuk gladek cucu biru bar dilantik terus turu. Jangan. Ya matur nuwun. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan yang kami muliakan, berikutnya setelah disampaikannya tabligh akbar untuk mempertegas visi kerakyatan bersama PKB, satukan Indonesia, sejahterakan Indramayuku, berikutnya adalah pelantikan pengurus DPC PKB Kabupaten Indramayu masa khidmat 2018-2023. Untuk itu, kepada yang terhormat pengurus dari DPC